con vos el topo. Sambala, sambala, bala, sambala, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambala, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambala. Rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambala, enaknya cuma di lidah saja. Colak-colak sambala, dicolak. Rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambalado.